الشيطان الرجيم. فما لبث إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لبث إبراهيم لما دخلوا عليه أن جاء بعجل حنين أي بادر لبيته، فاستحضر لأضيافه عجلا مشويا على رضف سمينا، فقربوا إليهم فقال لا تأكلون. Maka ketika malaikat yang berbentuk manusia menjadi tamu sebagai utusan Allah, mereka masuk menemui Ibrahim, mengucapkan salam, salaman. Dijawab oleh Ibrahim, salamun. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam masuk ke rumahnya dan mempersiapkan hidangan makanan untuk tamu, maka Ibrahim alaihissalam menyiapkan untuk tamunya daging unta yang besar, yang gemuk, dipanggang hanil. Hanil itu dipanggang, panggangnya bukan panggang bakar, tetapi panggang itu kayak digali tanah terus ditutup ininya. Nah, faqarrabahu ilaihim, kemudian didekatkan makanan tersebut, daging tersebut kepada mereka. Faqala la ta'kulun. Maka Ibrahim AS mengatakan, kenapa kalian tidak makan? Falamma ra'a aydiyahum la tasil ilaih ila tilka adh-dhiyafah nakirahum wa ujasa minhum khifah. Maka ketika Ibrahim AS melihat tangan-tangan para tamu tersebut tidak sampai pada hidangan itu, hidangan jamuan tamu, nakirahum, maka Ibrahim AS mengingkari mereka, mengingkari dan merasa aneh terhadap tamu-tamu tersebut. Aujasa minhum khifah, dan Ibrahim AS merasa takut. Wadhanna annahum atau bi basharin wa makruh, atau bi syarrin wa makruh. Ibrahim AS menyangka bahwa tamu-tamu ini akan membawa keburukan dan sesuatu yang dibenci. Wadzalika qabla ya'rifa amrahu, yang demikian itu Ibrahim AS sebelum mengetahui perkara yang sebenarnya. Qalu, maka dijawab oleh para malaikat berbentuk manusia. Malaikat bisa yatashakkal bi syakli insan. Malaikat itu bisa berbentuk, berubah bentuk dengan bentuk manusia. Qalu la takhaf, kata malaikat, jangan kamu takut wahai Ibrahim. Inna arsalna ila qaumi Lut, sungguhnya kami diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Lut. Ainna Rasulullah, sungguhnya kami adalah utusan Allah. Arsalan Allah ila ihlak kaum Lut, Allah mengutus kami untuk menghancurkan kaumnya Lut. Wa imra'atu Ibrahim qa'imatun taqdumu adhyafah, fadhahikat ina sami'at bihal wa ma ursilu bih ta'ajjuban. Sedangkan ketika itu istrinya Ibrahim alaihissalam berdiri melayani tamu, memberikan makanan, jamuan, dan tertawa ketika mendengar keadaan mereka adalah utusan Allah, dan merasa takjub dari keadaan yang sebenarnya. Wabasyarnaha bi Ishaqa wa min warai Ishaqa Ya'qub, maka kami berikan kabar gembira kepada keluarga Ibrahim, terutama kepada istrinya, yaitu dengan Ishaq akan diberikan anak, yaitu Ishaq yang bernama Ishaq. Wa min warai Ishaq Ya'qub, setelah Ishaq akan diberikan Ya'qub. Fata'ajabat min dalik, maka istrinya Ibrahim AS merasa kagum dengan hal itu. Maqalat ya walid ya wailata alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikha. Kata istrinya Ibrahim AS, celakalah aku. Ungkapan takjub bukan artinya celaka beneran. Ali dua anak ajus, apakah aku bisa melahirkan dalam keadaan aku sudah tua renta, sedangkan suamiku sudah tua juga sudah kakek-kakek. Syekha fahadani mani'an min wujudil walad, dua sebab inilah. Artinya pas dua pasangan, yang satu sudah ya nenek-nenek dan kakek-kakek, dalam artinya sudah tua semua, ajus sudah nenek-nenek, syaikhan ya kakek-kakek, susah, biasanya susah untuk punya anak, mani'an penghalang untuk punya anak itu, karena susah, berat. Tapi ini adalah karena perintah dari Allah, perkaranya dari Allah. Inna hadza la syai'un ajib. Maka kata istrinya Ibrahim alaihissalam, sungguhnya perkara ini adalah sesuatu yang mengherankan, yang menakjubkan, yang mencengangkan. Karena biasanya kalau sudah tua, nenek-nenek, kakek-kakek, ajus sudah tua. Ya, kalau perempuan ajus, kalau laki-laki syekha. Nah, kalau sebelumnya disebutkan umurnya berapa? 85 tahun, apalagi 85 tahun, tua sekali. Artinya kalau zaman kita sekarang ya agak berat, susah. Ya walaupun mungkin ada, secara keumuman susah, berat. Secara keumuman, ya. Nah, jarang Mungkin enggak ada, mungkin. Tapi ada saja. Sehingga wajar ketika istrinya Ibrahim AS mengatakan, inna hadzal syai'un ajib. Sungguhnya perkara ini sangat menakjubkan, mengherankan. Apa bisa? Maka dijawab, qalu ta'jabina min amrillah. Rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait. Apakah kalian merasa aneh dengan perintah Allah? Rahmat kasih sayang dari Allah, keberkahan dari Allah kepada kalian wahai ahlul bait, pemilik rumah. Nah, itu ayat setelahnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.